Selamat datang di geng 97 Republik. Iris bukan lapisan, tak tusuk bukan lay duri, sapung hati ini. Tak pukul sapu dada, lantaran dengar berita, kau mau kawin deng dia. Dengar